berkorban. Sebagian para ulama mereka berpendapat wajib bagi yang mampu. Dan ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Al-Auza'i, Al-Imam Sufyan Al-Thawri, dan yang lainnya. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli lirabbika wanhar." Dan salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Dan ini perintah. Hukum asal perintah dari Allah dan Rasulnya adalah wajib. Kecuali kalau ada dalil lain yang memalingkan dari wajib menjadi hukum yang lainnya. Selama tidak ada yang memalingkan dari hukum wajibnya, maka tetap dalam hukum asal, yaitu wajib. Wanhar, menyembelihlah. Juga mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, juga oleh Al-Imam Ibnu Majah alaihi rahmatullah, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang memiliki keluasan atau kemampuan dan dia tidak berkurban, maka jangan dia mendekati musallana, tempat sholat kami. Maka ini menunjukkan bahwasannya ibadah kurban adalah wajib. Karena sampai-sampai orang yang tidak berkurban padahal dia mampu, Rasulullah SAW melarang dia untuk mendekat ke musholla, ke tempat sholat. Juga mereka berdalil dengan hadis Jundub ibnu Sufyan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dzabaha qabla shalah falyadhbah syatan makanaha. Wa man lam yakun dzabaha falyadhbah ala ismillah." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka hendaklah dia menyembelih gantinya. Kalau menyembelih sebelum salat enggak sah. Ganti. Ini perintah untuk menggantinya. Menyembelih lagi setelah sholat. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah menyembelih dengan nama Allah. Falyadbah. Ini perintah juga. Hendaklah dia menyembelih dengan nama Allah. Nah, dan dengan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan diwajibkannya ibadah kurban. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, adalah pendapat yang menyatakan bahwasannya ibadah kurban hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Namun tidak sampai pada batasan wajib, tetapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama. Dan ini pendapatnya al-Imam Malik, juga al-Imam Asy-Syafi'i, juga al-Imam Ahmad dan yang lainnya alaihim rahmatullah. Apa dalil mereka? Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamussa min sya'rihi syai'an." Apabila telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian berniat menyembelih, berniat berkurban atau ingin berkurban, maka janganlah dia mencukur rambutnya. Janganlah dia mengambil rambutnya, baik mencukur atau mengerok ya, atau memotong. Syai'an sedikit pun ya, baik itu rambut kepala atau rambut kumis ya, nah dan yang lainnya. Perhatikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Wa arada ahadukum an yudhhiya. Apabila telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin berkurban ya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan ibadah kurban ya, diserahkan kepada keinginannya, kepada irodah ya. Menyandarkan ibadah kurban kepada irodah, keinginan. Dan salah seorang dari kalian ingin berkurban ya, maka jangan dia mengambil rambutnya sedikit pun. Berdasarkan hadis ini ya, jumhur mayoritas para ulama berpendapat naam tidak wajibnya berkurban. Karena di sini beliau mengatakan dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban. Baik. Ini pendapatnya jumhur mayoritas para ulama. Al-muhim khilaf ya, perselisihan di kalangan para ulama tentang hukum berkurban. Sebagian berpendapat wajib dan sebagian berpendapat sunnah. Nah, dan hendaklah seorang mukmin dia lebih berhati-hati dalam masalah ini, yaitu hendaknya ketika dia mampu, ya, hendaklah dia berkurban. Nah, jangan mentang-mentang berpendapat dengan pendapatnya jumhur, ya, kemudian dia bermudah-mudahan enggan berkurban padahal memiliki kemampuan. Nah, dia lebih memilih uangnya untuk digunakan beli ini, beli itu, ya. Nah, beli kendaraan ini, beli kendaraan itu, beli perkakas ini, beli perkakas itu, ya, dari hal-hal tambahan. Kemudian dia enggan berkurban. Bayam bagi hal, tidak seyogianya dan tidak sepantasnya seorang mukmin demikian. Nah, dan jumhur para ulama tadi menyatakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Artinya seorang jangan bermudah-mudahan juga. Ya. Apalagi di sana ada para ulama yang berpendapat wajib. Nah, maka hendaklah mereka yang memiliki kemampuan untuk berkurban, hendaklah berkurban. Ya. Ini ibadah yang Allah perintahkan. Fasalli li rabbika wanhar. Dan salatlah engkau untuk Rabbmu dan menyembelihlah. Ya. Apalagi terdapat ancaman tadi. Barang siapa yang memiliki kemampuan atau kelapangan kemudian tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat salat kami. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, kata beliau, la tadbahu illa musinnah illa an ya'sura alaikum fatadbahu jaz'atan min ad-dhan. Janganlah kalian menyembelih kecuali yang sudah berumur. Kecuali apabila kalian sulit mendapatkan yang musinnah, yang sudah berumur, maka boleh bagi kalian untuk menyembelih jaz'ah, anak hewan, anak kambing, minadda'an, jaz'ah, anak kambing dari domba. Nah, sebagian para ulama berpendapat jaz'ah di sini yang berumur 6 bulan, sebagian lain berpendapat jaz'ah di sini yang berumur 1 tahun. Artinya sampai dibolehkan menyembelih jaz'ah. Nah, yang belum berumur. Ya, ketika apa? Ketika sulit mendapatkan yang sudah berumur. Nah, ini menunjukkan ditekankannya kurban. Nah, maka hendaklah seorang mukmin tidak bermudah-mudahan untuk meninggalkan ibadah kurban. Nah, kemudian mana pendapat yang kuat dari dua pendapat tadi? Ya. Pendapat pertama, lebih berhati-hati. Pendapat yang mengatakan wajibnya. Namun di sana ada pendapat atau ada riwayat yang menguatkan pendapat yang kedua. Riwayat apa itu? Yaitu riwayat dari para sahabat bahwasannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dan yang lainnya, mereka pernah tidak berkurban. Padahal mereka memiliki kemampuan. Artinya mereka sengaja tidak berkurban padahal memiliki kemampuan. Apa tujuannya? Supaya manusia tidak menyangka atau menduga bahwasannya ibadah kurban itu wajib. Nah, supaya manusia tidak menyangka wajibnya ibadah kurban. Sehingga dua sahabat ini meninggalkan kurban atau tidak berkurban padahal mampu, untuk menunjukkan tidak wajibnya ibadah kurban. Tapi riwayat inilah yang menguatkan pendapat yang kedua. Namun seperti yang kami katakan tadi, walaupun ibadah tersebut tidak sampai pada derajat wajib, namun tidak seyogianya untuk ditinggalkan. Hendaklah seorang mukmin berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba untuk amal soleh. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kemudian, di antara hal yang penting untuk diperhatikan bagi orang yang mau berkurban adalah dia memperhatikan syarat-syarat dalam ibadah kurban. Nah, pembahasan ini sudah berulang ya. Hanya saja kita memurojaah, mengulang-ulang ilmu. Al-mudhakarah hayatul ilmi. Hidupnya ilmu itu dengan mudhakarah, ulang-ulang, murojaah. Tidak cukup seseorang, saya sudah pernah belajar, khalas, gak pernah dibaca kembali, gak pernah diulas kembali, ya. Apalagi sampai dia misalkan, apa ini pembahasannya? Oh, ini pembahasannya ibadah kurban. Ya, sudah pernah, sudah sering. Thalibul ilmi tidak seperti ini. Apa ini pembahasannya? Usul salasah. Nah, sudah 10 kali tamat. Tapi 10 kali tamat belum tentu engkau faham dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Ya. Bisa jadi di pelajaran yang ke-11-nya ada faedah-faedah yang baru yang belum pernah kau dapati, ya. Artinya seorang thalibul ilmi dia tidak cepat puas, ya, dengan suatu kitab yang sudah dia selesai atau sudah selesai dia pelajari. Melainkan dia senang kalau pelajaran tersebut diulang-ulang, di murojaah. Nah. Baik. Di antara syarat-syarat dalam ibadah kurban, ya, yang pertama adalah ikhlasun niyah. Dan ini syarat untuk seluruh ibadah. Ya. Syarat sahnya seluruh ibadah adalah ikhlasun niyah. Mengikhlaskan niat ibadah tersebut karena Allah Azza wa Jalla. Bukan karena manusia. Ah malu kalau gak berkurban. Saya orang punya kok. Ya. Nah. Atau supaya dipandang sebagai orang yang mampu. Ya. Atau supaya dikatakan seorang yang dermawan. Lah, tidak seperti itu. Ya. Tetapi dia mengikhlaskan niat ibadah kurban tersebut hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama ini untuknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Walakiyana lahu taqwa minkum. Daging-daging hewan kurban tersebut tidak akan mendapatkan ridho Allah. Demikian pula darah-darah hewan kurban tersebut tidak akan mendapatkan ridho Allah. Melainkan yang bisa mendapatkan ridho Allah adalah ketakwaan dari kalian. Yang bisa mencapai ridho Allah adalah ketakwaan dari kalian. Ya. Ikhlasnya niat ibadah kurban tersebut karena Allah Azza wa Jal, ini yang mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dagingnya, bukan darahnya. Karena Allah enggak butuh daging, Allah enggak butuh darah, ya. Tapi at-taqwa minkum, ketakwaan dari kalian. Dalam hadis dikatakan, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Maka wajib untuk mengikhlaskan niat ibadah kurban ini karena Allah Azza wa Jal. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, hendaknya hewan kurban tersebut dari jenis bahimatul an'am. Hewan ternak. Hewan ternak itu mencakup unta, sapi, dan kambing. Unta dengan berbagai macam jenisnya. Ada unta Arab, ada unta apa? Ya. Ada unta Eropa misalkan, ada unta Amerika misalkan. Unta Australia misalkan. Nah, dengan berbagai macam jenisnya. Sapi juga demikian, ya. Dengan berbagai macam jenisnya. Ada sapi limosin, ada sapi Bali, ada sapi apa? Hah? Macam-macam, ya. Termasuk padanya jenis sapi adalah kerbau. Nah. Dan berbagai macam jenis sapi yang lainnya. Bahimatul an'am, hewan ternak, ya. Bagaimana kalau hewan tersebut wahsyi, liar? Nah, enggak boleh. Ya, kalau hewan tersebut adalah liar, maka tidak boleh. Karena yang namanya bahimatul an'am itu hewan ternak, ya. Maka gak boleh berkurban dengan sapi liar, ya. Nah, bukan yang diternak. Demikian pula tidak boleh berkurban dengan peranakan antara ternak dengan liar. Ya, ada peranakan antara ternak dengan liar. Taib. Kemudian kambing. Juga kambing dengan berbagai macam jenisnya. Ada kambing kacang, atau dalam istilah lain kambing Jawa. Ada kambing domba, ya. Nah, kalau biri-biri apa? Hah? Kambing domba, ya. Nah, baik. Ini bahimatul an'am, unta, sapi dan kambing dengan berbagai macam jenisnya. Nah, harus dari tiga hewan ini. Ya. Nah, dan tidak sah dengan selain tiga hewan ini. Ya. Karena Allah berfirman, liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Ya. Agar mereka menyebut nama Allah Azza wa Jal atas bahimatul an'am, hewan ternak yang Allah rizkikan kepada mereka. Berarti menyembelih dengan nama Allah itu menyembelih bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am, para ulama sepakat, ijma', ya, itu adalah unta, sapi dan kambing. Nah. Baik. Dan ini pendapatnya jumhur, mayoritas para ulama, ya. Mayoritas para ulama, termasuk padanya ada Imam Malik, ada Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga ada Al-Imam Ahmad alaihim rahmatullah. Mereka berpendapat bahwasannya hewan kurban itu harus dari jenis bahimatul an'am yang tiga, yaitu unta, sapi dan kambing. Selain dengan dari tiga hewan ini maka tidak sah. Nah, memang ada di sana yang berpendapat bolehnya dengan hewan selain tiga hewan ini. Ya, seperti pendapatnya Ibnu Hazm dari kalangan Ahlu Zahir atau Az-Zahiriyah. Mereka berpendapat bolehnya berkurban dengan hewan yang berdaging, ya, atau bahkan burung-burungan, unggas. Ya. Nah, apa dalilnya? Mereka berdalil dengan tentang keutamaan berpagi-pagi menuju sholat Jumat. Faman roha fisa'ati al-ula faka'annama qarraba badanah. Barang siapa yang berangkat di waktu yang pertama, maka seakan-akan dia berkurban satu ekor unta. Faman roha fisa'ati tsaniyah, barang siapa yang berangkat di waktu yang kedua, faka'annama qarraba baqarah, seakan-akan dia berkurban sapi. Faman roha fisa'ati tsalitsah faka'annama qarraba apa? Kabshan. Nah. Dan barang siapa yang berangkat di waktu yang ketiga, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor kambing. Faman roha fisa atir rabi'ah, ini syahidnya. Barang siapa yang berangkat di waktu yang keempat, maka seakan-akan dia berkurban dengan seekor ayam. Nah. Faman roha fisa atil khamisah fakan nama korroba baydotan, seakan-akan dia berkurban dengan sebutir telur. Nah, berdasarkan hadis ini, ahlu zahir, ya, yang berpendapat dengan zahir hadis, ya, na'an. Taib. Seperti Ibn Hazm, ya, dari kalangan zahiriyah berpendapat bolehnya berkurban dengan na'am hewan selain tiga hewan ini. Bahkan boleh berkurban dengan unggas, ya. ayam dan yang lainnya. Taib. Namun pendapat ini pendapat yang marjuh. Pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Nah. Taib. Benar memang hadis tentang keutamaan berpagi-pagi bersegera menuju sholat Jumat. Seperti ini hadisnya. Namun, dalam memahami hadis kita harus bersandar kepada pemahaman siapa? Pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ya. Adakah para sahabat yang berkurban ayam? Hah? Nah, tidak ada. Ya, tidak ada para sahabat yang berpemahaman seperti ini. Bolehnya berkurban dengan ayam atau yang semisalnya. Lah, maka penting bagi seorang mukmin untuk menyandarkan pemahaman terhadap hadis kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Lihat, nah, pemahaman mereka. Ya. Maka pendapat yang benar adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama bahwasannya na'am hewan kurban itu harus dari tiga hewan ini, unta, sapi dan kambing. Nah, adapun selain ini tidak sah. Ya. Kurban dengan gajah enggak sah, ya. Kurban dengan na'am kuda ya enggak sah. Nah, dan yang lainnya dari hewan-hewan selain tiga hewan ini tidak sah berkurban dengannya. Kemudian syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga adalah hendaknya hewan kurban tersebut telah na'am musinnah ya, telah berumur ya. Telah musinnah, telah berumur. Nah. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadbahu illa musinnah. Jangan kalian menyembelih kurban kecuali yang musinnah, yang sudah berumur. Illa an ya'suru alaikum, kecuali kalau kalian sulit mendapatkan yang berumur. Fatadbahu jad'atan minadda'an, maka boleh bagi kalian menyembelih jad'ah. Nah, dari hewan domba. Jad'ah dari domba, yaitu anak domba. Nah, ini syarat yang ketiga. Harus yang sudah musinnah berumur. Bagaimana musinnahnya unta? Unta dikatakan musinnah ketika dia telah genap berumur 5 tahun. Nah, masuk tahun ke-6. Ini musinnahnya unta. Baik. Kemudian bagaimana musinnahnya sapi? Musinnahnya sapi adalah ketika sapi tersebut telah genap berumur 2 tahun. Masuk tahun ketiga. Genap 2 tahun, masuk tahun ketiga. Dan yang menjadi patokan tahun di sini adalah tahun Hijriah. Ya. Tahun Hijriah. Bukan tahun Masehi. Nah, tetapi tahun Hijriah. Jadi kalau sudah genap 2 tahun secara Hijriah, walaupun secara Masehi belum genap, sah ya. Karena ini menjadi patokan adalah tahun Hijriah. Ini sapi telah masuk tahun yang ketiga. Sempurna 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Kalau belum genap 2 tahun tidak sah. Ya, tidak sah. Demikian pula unta tadi kalau belum genap 5 tahun, masih 4 tahun 30 hari misalkan. 4 tahun 6 300 ya. 300 hari misalkan. Nah, belum genap. Nah. 5 tahun ya. Kurang 2 hari misalkan, kurang sepekan ya, enggak sah. Harus sudah genap. Lima tahun untuk unta, masuk tahun ke-6. Dan untuk sapi, 2 tahun, masuk tahun ke-3. Bagaimana dengan kambing? Nah, para ulama berselisih musinahnya kambing. Nah, sebagian para ulama berpendapat musinnahnya kambing itu berumur 2 tahun. Dan jadahnya berarti berumur 1 tahun. Nah, berumur 2 tahun sempurna masuk tahun yang kedua. Nah. Jadahnya berarti berumur 1 tahun. Kemudian ini pendapatnya Naam Hanabilah ya. Pendapatnya Hanabilah. Yang masyhur dari kalangan madhab Hanabilah, madhab Imam Ahmad. Dan juga sebagian Syafi'iyah berpendapat dengan pendapat ini. Nah, sebagian Syafi'iyah berpendapat dengan pendapat ini. Kemudian pendapat yang kedua, musinnah dari kambing itu adalah yang telah genap berumur 1 tahun. Yang telah genap berumur 1 tahun. Sehingga jadahnya anak kambing yang diperbolehkan untuk berkurban ketika sulit, tidak ada yang lain, atau ketika enggak mampu. Nah, itu adalah kambing yang berumur 6 bulan. Nah, jadahnya kambing yang berumur 6 bulan. Dan ini yang masyhur. Nah, dari madhab Syafi'iyah. Nah, atau terbalik ya, terbalik. Syafi'iyah itu yang berpendapat musinnah itu kambing yang sudah genap 2 tahun. Ini Syafi'iyah. Nah, terbalik tadi. Syafi'iyah mereka berpendapat musinnahnya kambing adalah kambing yang telah sempurna 2 tahun. Ya. Dan ini juga pendapatnya ahli bahasa. Ahli bahasa Arab berpendapat seperti ini. Kambing itu yang musinnah ya yang sudah berumur 2 tahun sempurna, masuk tahun ketiga. Sehingga jadahnya adalah yang berumur 1 tahun. Sedangkan pendapatnya Imam Ahmad atau Hanabilah ya, mereka berpendapat musinnahnya kambing itu yang berumur 1 tahun sempurna masuk tahun kedua. Nah, berarti jadahnya kambing adalah kambing yang berumur 6 bulan. Nah, ini yang masyhur dari kalangan Hanabilah, mazhab Imam Ahmad rahimahullahu taala. Sehingga ketika seorang tidak ada kemampuan kecuali hanya mampu membeli anak kambing yang umur 6 bulan, ya maka dia beli anak kambing yang berumur 6 bulan. Ya. Atau dia mampu punya uang banyak tapi nyari-nyari gak ada. Yang sudah berumur 1 tahun atau sudah berumur 2 tahun gak ada. Yang ada hanya anak kambing yang berumur 6-7 bulan misalkan. Maka boleh menyembelih itu ketika sulit. Ketika sulit didapati. Atau ketika kemampuan terbatas. Adapun ketika dia mampu dan tidak sulit mendapatkan hewan yang musinnah, maka wajib yang musinnah. tidak boleh menyembelih jazah. Nah, harus yang musinnah. Nah, berdasarkan dua pendapat tadi, nah, imma yang berumur 2 tahun, ya, menurut pendapat al-Imam Syafi'i atau Syafi'iyah, nah, atau yang berpendapat dengan pendapat Hanabilah, kambing yang berumur genap 1 tahun masuk tahun yang kedua. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masalah kambing musinahnya itu ada perselisihan. Nah, maka kalau mau lebih berhati-hati, pendapatnya al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kambing yang genap 2 tahun. Kalau mau lebih berhati-hati. Baik, ini syarat yang ketiga, dan di sana masih banyak syarat-syarat yang lain. Namun waktunya sudah masuk sholat Isya, sehingga kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.